Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wadi fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dan pembahasan kita dalam kitab Manzilatus Sunnah fi Tasyri' al-Islam, kedudukan sunnah Sunnah Nabawiyah dalam posisi sebagai pembawa syariat dalam agama Islam. Qala Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala: Makanatus sunnah indal khulafa'ir rasyidi. Bagaimana kedudukan dan maqam sunnah ini di sisi para sahabat, para al-khulafa'ir rasyidi. As-sunnatun nabawiyyah ba'da subutiha wa sihhatiha tatamatta'u indal muslimina qadiman wa haditan bima yatamatta'u bihil Qur'anul Karim min hayth wujubil amal biha warruju' ilaiha inda tanazu' wa tarkur ra'yi min ajliha. Kata al-mu'allif di sini, kata Syekh Muhammad Aman al-Jami, as-sunnah an-nabawiyyah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, setelah datangnya dan sahihnya sunnah-sunnah tersebut, telah tetap keabsahannya, maka sunnah ini memiliki kedudukan yang tinggi, tatal matta, yaitu mendapatkan keistimewaan di sisi kaum muslimin, dapatkan artinya menjadi nikmat, dapatkan kenikmatan di sisi kaum muslimin, artinya berharga. Qadiman wa hadidan, dari zaman dahulu sampai sekarang. Bima yatamattau bil Qur'anul Karim. Bagaimana menjadi berharganya? Yaitu sebagaimana Al-Qur'an jadi berharga di sisi kaum muslimin, dari sisi wajibnya beramal dengan sebagaimana Al-Qur'an, dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa Al-Qur'an wajib untuk diamalkan bagi setiap orang yang mengaku dirinya muslim, maka sama pula dengan as-sunnah nabawiyah, bahwa sunnah Rasul alaihi salatu wassalam itu pun wajib untuk diamalkan. Ya tentunya kewajiban-kewajiban yang atau wajib diamalkannya ini dari sisi ketika memang sunnah-sunnah tersebut atau dalil-dalil Al-Quran dan sunnah tersebut ya sifatnya memang bukan kekhususan atau bukan sesuatu yang dimansuh yang memang harus diamalkan. Karena ada Al-Quran atau hadis, ya, hadisnya sahih, ayatnya jelas sudah, ayat nggak ada pertentangan, tetapi hukumnya tidak diamalkan. Kenapa? Ya karena memang mansukh seperti itu, atau itu menjadi kekhususan bagi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, misalnya bukan untuk kaum muslimin. Ayat yang membolehkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menikahi wanita tanpa mahar. 6. Hadis atau 6 yang membolehkan Rasulullah alaihi salatu wasallam menikah lebih dari 4. Ini kan tidak mungkin kita amalkan kaum muslimin selain Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, maka sama dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lainnya yang sifatnya yang mansukh atau disebut menjadi kekhususan bagi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tetapi yang dimaksud di sini wajiban beramal dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah yang memang sifatnya berlaku bagi kaum muslimin. Warruju ilaiha inda tanazur. Ini juga mengapa Al-Qur'an dan As-Sunnah berharga. Karena wajib bagi kita untuk kembali kepada As-Sunnah ketika terjadinya pertentangan. Wa tarku ra'yi min ajliha, dan harus meninggalkan pendapat siapa saja, entah itu pendapat pribadi atau pendapat ulama atau bahkan para atau bahkan pendapatnya sahabat, nah, kalau sudah kaitannya berhadapan dengan nas dari as-sunnah dan memang jelas menyelisihi, mau pendapat siapa saja harus ditinggalkan. Nah, kata mu'alif berikutnya, falinastami' qawla Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bi hadzal makna. Kata al-mu'alif di sini mengajak, mari kita sama-sama mendengar ucapan seorang Umar bin Khattab. Ini judulnya sekarang Makanatus Sunnah 'indal Khulafa' ar-Rasyidin. Bab yang kita bahas sekarang judulnya adalah kedudukan sunnah di sisi para Khulafa' ar-Rasyidin. Kemudian sekarang mu'alif mengajak kita untuk mendengarkan ucapan Umar bin Khattab. Pada makna ini, id akhrajal bayhaqi bi sanadihi an Umar radhiyallahu anhu qawluhu wa huwa 'alal mimbar, yaitu apa-apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqi dari sanad dengan sanadnya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, ucapan beliau radhiyallahu anhu ketika di atas mimbar, ya ayyuhan nas inna ra'ya inna ma kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musiban li'annallaha ta'ala kana yurihi wa inna ma huwa minna adzan wa takalluf. Coba kita perhatikan sekarang kata Umar ketika berdiri di atas mimbar menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai manusia sekalian, sesungguhnya ar-ra'yu, pendapat manusia, ya, itu apabila dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini tentunya ini yang berkaitan dengan agama, ya. Nah, bukan masalah dunia atau yang lainnya, tapi agama atau yang berkaitan dengan wahyu. Tentunya pendapat Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam ini pasti benar. Li'anna Allah ta'ala kana yurihi, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitahu. Nah, Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak berbicara dari hawa nafsunya kecuali semata-mata wahyu. Adapun apabila dari kita, wa inna ma huwa minna adzan wa takallu. Adapun dari kita, manusia yang lainnya, ini hanya sekedar dugaan, sekedar keyakinan, sekedar pandangan baik. Wattakalluf, sesuatu yang diusahakan. Nah, ini kalau dari manusia selain Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya ketika ucapan tersebut benar dari sisi mengikuti atau sesuai dengan dalil, kita ambil karena memang menyesuaikan atau mencocoki dalil. Bukan karena pendapatnya fulan atau pendapat imam tersebut, tapi karena dalil. Makanya para imam, para ulama itu menjadi tinggi derajatnya karena mereka berusaha mengikuti dalil, bukan karena pribadinya. Maka di saat yang bersamaan apabila kita mengetahui bahwa mereka tidak sesuai dengan dalil, jelas-jelas menyelisih dalil, dan tentunya dalil yang lebih diutamakan. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihada nara Umar rajaan fi kulli ma yabluhu min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithatin ma. Kata Al-Malik, atas dasar ini kita melihat, bisa mengetahui Umar bin Khattab itu seorang yang raja, gampang untuk rujuk. Apabila salah, keliru, Umar bin Khattab itu seorang yang mudah untuk kembali kepada Al-Haq. Karena tadi itu. Nah, Umar paham. Dan seharusnya kita pun seperti itu. Masing-masing dari kita harus paham tentang diri kita, tentang kedudukan kita. Ya, siapa kita? Nah, tentang kadar diri kita. Ketika seorang Umar bin Khattab yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Law kana mulham fi hadhihi al-ummah kana Umar," ada seorang yang itu adalah diberi ilham dari Allah, pasti itu adalah orangnya Umar. Umar seorang yang berucap kemudian wahyu turun membenarkan pendapatnya. Saya paham. Seorang Umar, seorang yang zaki, abqari, seorang yang jenius. Paham tentang dirinya. Ini orang pada dekatnya kalau cerdik itu paham bahwa dirinya itu banyak kekurangan, banyak kelemahan. Untuk kemudian menempatkan dirinya sesuai dengan kadarnya. Nah, ketika Umar paham bahwa pendapat pribadi, pendapat manusia itu hanya sekedar penilaian. Apabila sesuai dengan hadis, alhamdulillah, jika tidak, maka tidak bisa terima. Maka kita bisa melihat riwayat hidup Umar bin Khattab. Akan datang bersama kita kejadian-kejadian yang terjadi bersama Umar bin Khattab, untuk kemudian Umar ini mudah untuk kembali kepada Al-Haq ketika memang pendapatnya keliru. Ini seorang Umar. Nah, seorang Umar. Coba kalau semua orang seperti ini salah. Tinggi derajatnya. Coba antum lihat. Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Itu orang-orang yang tinggi derajatnya. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan as-sunnah. Salah satu sunnah itu apa? Ketika tahu bahwa dia dirinya keliru, kembali kepada yang benar. Itu termasuk bagian dari sunnah. Nah, rujuk ilal haq anil batil, itu bagian dari sunnah. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat seperti ini. Apapun kondisi kita, siapapun kita, kita harus paham bahwa kita ini banyak salah, banyak kekurangan. Nah, yang apabila kita tahu hal seperti itu, ketika menyelisihi al-haq, ya selesai. Ini sini juga pentingnya permasalahan ikhlas. Ya. Orang kalau melakukan segala sesuatu karena Allah, berucap ternyata keliru. Oh iya ya, keliru. Sudah disampaikan di depan umum. Tapi apa beratnya kalau kita melakukannya karena Allah SWT? Lillahi ta'ala. Hilang itu rasa malu. Hilang itu rasa enggak enak. Ya sudah. Nah, karena kita ini keliru, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin cari popularitas dan yang lain, cepat. Seperti itu. Yang dengan sebab ini akhirnya Allah akan tambah derajat kita di dunia dan di akhirat. Nah. Kata Syekh di sini, karena atas dasar ini kita bisa melihat Umar seorang yang mudah untuk kembali kepada perkara yang apa-apa atau perkara-perkara yang sampai kepada beliau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kejadian. Wa najlatin ilmiyah jadidah, dalam suatu perkara yang masih baru. La ilma lahu fiha bi sunnatin tsabitah. Yang di mana Umar tidak memiliki ilmu dalam perkara tersebut dari as-sunnah. Umar seorang mujtahid. Nah, sebagaimana para sahabat yang lainnya, Abu Bakar Siddiq juga. Wajar ketika ada ilmu hadis dari Rasulullah SAW yang tidak sampai kepada beliau. Wa idza thabatat as-sunnah badara duna adna tawaqquf ila al-amal bisunnah warruju' ilaiha. Ini Umar bin Khattab. Apabila telah jelas datang as-sunnah dalam perkara tersebut, Umar ini apa? Badara, bersegera, duna adna tawakuf, tanpa ada keraguan-raguan, enggak mikir-mikir lagi. Kalau sudah jelas bagaimana ternyata keliru, jelas ya, Berarti di sini harus dipastikan dulu bahwa memang ucapan ini jelas salah, jelas menyelisih dalil. Nah, sehingga jangan terburu-buru dalam segala hal kita mensikapi itu, jangan terburu-buru. Pastikan dulu bahwa memang pendapat itu jelas menyelisih sunnah. Nah, dalam segala hal ini ada dua tahapan. Ya, dalam permasalahan-permasalahan itu ada dua tahapan. Pertama, tahapan kita ini ta'anni. Ta'anni ini teliti, tidak terburu-buru, memastikan. Ini tahapan pertama, ini penting. Setelah dipastikan ternyata benar, setelah diteliti, setelah di cross-check, kalau sudah perkaranya jelas, itu harus cepat kita untuk bersegera. Ya, ini dalam segala. Kita menemui permasalahan isu, atau menemui kejadian, jangan terburu-buru dahulu kalau memang belum jelas perkaranya. Nah, terjelas dulu, pastikan. Kalau sudah jelas, sudah pasti, silahkan cepat untuk beramal, untuk berbuat. Maka ketika jelas dari di sisi Umar bahwa sunnah itu datang ternyata seperti ini, maka bersegera tanpa ada keraguan sedikit pun untuk beramal dengan sunnah tersebut dan rujuk kembali dari pendapatnya yang keliru kepada yang benar. Wa min syawahidi ma dzakarna ma yarwihi ibn Musayyib. Contoh-contoh apa yang kami sebutkan tentang bagaimana Umar memposisikan sunnah ini, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Musayyib, Sa'id bin Musayyib, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana yaqul ad-diyatu lil 'aqilah wa la tarithul mar'atu min diyati zawjiha syai'an. Ini permasalahan tentang ad-diyah. Orang kalau membunuh, ya, itu entah sengaja atau tidak. Kalau sengaja, kisos. Kalau enggak, ya berarti membayar diyah kalau dimaafkan. Tapi kalau enggak sengaja, membayar diyah, ya, 100 ekor unta. Nah, ini juga sebetulnya permasalahan penting untuk kita tidak bermudah-mudahan. Intinya, diyat, kata Umar bin Khattab, itu lil aqilah. Lil aqilah itu untuk kewajiban siapa yang membayar atau diberikan kepada kerabat laki-laki. Ini pendapatnya Umar. Wala tarithul mar'atu min diyati zawjiha syai'an. Dan seorang perempuan itu tidak mendapatkan warisan sedikit pun dari diyat suaminya yang meninggal. Misalnya suaminya terbunuh, akhirnya yang membunuh membayar diyat. Kata Umar berpandangan istrinya gak dapat sama sekali dari diyat ini, gak dapat sama sekali. Nah, ini keputusan Umar. Hatta akhbaru Abdulhaq ibn Sufyan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ilaihi an yuwarithu imra'ata Asyam Abdubabi faraja ilaihi Umar. Akhrajahu Abu Dawud. Sudah, kata Umar, perempuan istri yang ditinggal meninggal suaminya karena terbunuh tadi misalnya, enggak dapat dia sama sekali. Kemudian seorang sahabat Abdulhaq bin Sufyan mengatakan, membawakan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdulhaq untuk memberikan warisan kepada istrinya Asyam Abdubabi. Asyam Abdubabi terbunuh, dibunuh, mendapatkan diyat. Ternyata keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri itu dapat warisan, dapat bagian dari diyat tersebut. Dengar yang seperti ini Umar gak jelas. Salah. Faraja ilaihi Umar. Rujuk. Gak ada malu atau wah masa. Kau udah jelas langsung rujuk. Wa minha ma akhrajahu al-Baihaqi an Tawus anna Umar qala. Udzakiru la imra'an sami'a min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil janin syai'an. Aku ingatkan dengan nama Allah, apakah ada seseorang yang mendengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tentang permasalahan janin? Ada yang mendengar enggak tentang kasus permasalahan janin? Nah, faqama Hamal ibnu Malik ibnu Nabighah. Faqala janinan mayyitan. Faqada fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghurratin. Faqala Umar, "Law lam nasma' hadha la qadayna fihi bi ghairi hadha. In kitna an naqdi fi mithli hadha bi ra'yina." Ini permasalahan janin. Ketika seorang ibu mengandung, ya. Ada yang entah memukul atau menganiaya sang ibu yang hamil tersebut sampai akhirnya dalam keadaan hamil, ibu tersebut hamil sampai janin tersebut meninggal dengan sebab penganiayaan tersebut. Nah, Umar bertanya, ada enggak yang tahu kasus ini bagaimana pendapatnya? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Hamal ibn Malik ini mengatakan, ada, ternyata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah memutuskan perkara ini dengan hurrah. Hurrah yaitu 5 ekor unta. Ya, intinya di situ seharga dengan budak yang dihargai kurang lebih 5 ekor unta. Artinya ketika seorang melakukan seperti itu, ya, penganiayaan seperti itu enggak terus bisa sekedar minta maaf, ya, enggak. Nah, segala sesuatunya itu ada harganya. Nah, kita menciderai saudara kita sampai patah tulang oleh ia begini. Ini jari jemari ini ada harganya. Nah, 1 jari apabila patah itu harganya 10 ekor unta. Walaupun kita tidak sengaja, tapi kita yang menjadi penyebab. Ya, yang menjadi penyebab. Ini perlu kita ketahui bahwa yang pertama, orang yang diciderai oleh orang lain, oleh saudara kita misalnya. Tentunya perbuatan yang paling afdol dan ahsan al-afu, memaafkan, ini jelas. Ya. Tetapi perlu diketahui, ketika dia tidak terima dengan dia mempersyaratkan minta diat atau ganti rugi, itu haknya dia. Nah, kita main sepak bola. Misalnya sampai patah. Jelas bahwa ada salah seorang dari kita, pulan memang jelas dia yang membuat patah 1 jari saudaranya. Itu kalau saudaranya misalnya minta, itu haknya dia, jangan disalahkan. Boleh kita melobi, sudahlah dimaafkan, apa seperti itu. Kalau dia ridho dan maafkan tanpa ada apa-apa itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, 10 ekor unta. Dia meminta ini menurut ini, itu haknya dia. Ini hukum Islam. Nah, hikmahnya apa? Orang itu biar tahu, badan manusia itu punya harga, seorang muslim itu mahal. Ya. Haknya itu tinggi. Seperti itu. Jangan bermudah-mudahan dengan untuk kita menciderai atau mendolimi saudara kita. Kalau enggak, ini. Yang dengan itu diharapkan yang lain itu paham. Untuk kemudian berhati-hati. Jika kaitannya sudah dengan permasalahan kehormatan ataupun nyawa dan jasad saudaranya. Seperti itu. 10 ekor unta, unta sekarang kurang lebih harganya 300 ribu real Saudi. Ini yang paling murah, sekarang mungkin 400 ribu. Anggap 300 ribu. 300 ribu dikali anggap 4 ribu berapa? 12 juta. Ya, kalau 10 berapa? 120. Nah, 120 juta. Nah, ini harga seorang muslim memang memiliki kedudukan yang tinggi. Pun sebaliknya, kalau muslim ini melakukan pelanggaran, pengkhianatan dan yang lainnya, ya jadi akhirnya anggota badannya jadi murah. Seperti itu. Tangan yang berharga ini ketika mencuri, potong. Akhirnya dia gak berharga. Tapi ketika tidak melakukan apa-apa, ini harganya tinggi. Seperti itu. Ini hati-hati ya. Kita kadang banyak berbuat, bermain, apa. Sampai akhirnya saudara kita terluka, cedera, dan yang lainnya. Nah. Mata, hidung. Ini satu mata itu harganya 50 ekor unta. Oleh itu bila kita mudah-mudahan terjaga, makanya kita sudah hati-hati. Main dengan saudara kita futsal misalnya. Udah main niatkan untuk niat olahraga apa menjaga kesehatan, menjaga hak tubuh. Nah, jangan kalah akhirnya emosi. Nah, menang akhirnya senang, biasa. Futsal sampai teriak-teriak. Biasa. Nah, ini syahidnya di sini. Janin saja yang masih belum muncul di dunia itu harganya masya Allah. Kalau akhirnya keguguran berarti kalau 5 ya kurang lebih 60 jutaan. Nah, kemudian setelah tahu ini, maka kata Umar bin Khattab, kalau bukan karena kami mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, saya kami akan putuskan dengan selain keputusan ini. Hampir-hampir kita memutuskan dengan ra'yu kita. Nah, coba bagaimana seorang Umar bin Khattab ketika tidak tahu permasalahan, bertanya dahulu. Mastikan ada enggak dalam dalam permasalahan ini sunnahnya ada enggak? Keputusannya dari Rasulullah SAW ada enggak? Ini yang pertama. Yang kedua, dari sini ada sebuah dalil juga. Bagaimana para sahabat itu mencukupkan dengan hadis kalau memang itu jelas dan sahih. Bukan berarti kemudian mereka melalaikan dari Al-Quran. Tetapi menunjukkan bahwa kedudukan hadis itu sama dengan Al-Quran. Nah, Umar bin Khattab hafal Al-Quran sudah tahu. Permasalahan ini tidak ada dalam Al-Quran. Cukup dengan hadis itu menjadi pemutus perkara. Nah, innama utitul Quran wa mithlahu ma'ah, kata Rasulullah SAW. Sungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang bersamanya yang serupa dengan Al-Quran tersebut, yaitu al-hadis, al-hikmah. Serupa di sini bukan dari sisi apanya, tapi dari sisi kekuatan hukumnya. Nah, itu menjadi Al-Quran sama dengan As-Sunnah, kekuatan hukumnya adalah hukum yang harus wajib diamalkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yaqul Imam Syafi'i wa huwa yu'alliqu 'ala hadhil akhbar wa mauqifa Umar min as-Sunnah. Berkata Imam Syafi'i, beliau memberi komentar catatan terhadap khabar-khabar ini dan mauqifnya Umar. Qad raja' Umar amma kana yakdi fihi li hadits Dhahhak ibn Sufyan fa khalafa hukm nafsihi wa qala bil janin innahu law lam yasma' hadhihi sunnah laqad fihi bi ghairiha wa qala in kitna nadhi fihi bi ra'yina. Kata Imam Syafi'i, memang subhanallah akhirnya para ulama ya, mereka diterbiah dengan tarbiyah seperti ini sehingga turun dari generasi generasi, turun temurun juga mauqifnya sama. Nah, dan ini memang harus kita biasakan ya ikhwan. Imam Syafi'i, coba lihat, antum tahu Imam Syafi'i kadang pendapatnya ada al-qaul qadim, al-qaul jadid. Ya, dalam permasalahan fikih, Ada pendapat yang lama, ada pendapat yang baru. Al-Imam Ahmad, kalau kita buka buku fikih, lahu riwayatan. Seperti itu ya, banyak. Nah, lahu qaulan. Ada dua riwayat dari Imam Ahmad pada satu permasalahan yang sama. Seperti itu. Dulu berbicara pendapatnya seperti ini, tapi setelah melihat lagi, pelajari, ternyata pendapat ini kurang sesuai dengan sunnah. Akhirnya mengeluarkan pendapat yang baru, rujuk dari pendapat yang pertama. Antum kalau buka, kitabnya Syekh Al-Bali rahimahullah ta'ala, merupakan contoh yang luar biasa. Nah, tanpa rasa berat hati, ditulis pendapatnya yang pertama benar hadis, dua hadis ini sahih. Nah, dilanjutkan dalam contoh tersebut, tetapi setelah aku melihat dan membaca hadis yang lain, ternyata pendapat yang pertama ini keliru, dan ternyata hadis ini dhaif karena riwayatnya begini dan begitu. Banyak. Tanpa ada rasa sungkan dan malu. Diingatkan oleh para murid-muridnya, Syekh Mubil rahimahullah ta'ala sama seperti itu. Nah, ini penting. Ya, untuk kita ini memiliki mauqif seperti ini. Ketika salah, keliru, diingatkan, langsung kembali. Enggak perlu marah. Diingatkan itu berarti sebagai bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada saudara kita yang telah mengingatkan kita, untuk kemudian kita tidak terus-menerus dalam kekeliruan tersebut. Jangan kemudian dianggap saudara kita itu ingin menjatuhkan kita, ingin menjelekkan kita, jangan. Nah, itu sebuah nasihat yang berharga. Dan itu pada hakikatnya teman kita yang berharga itu seperti itu. Jangan mau berteman dengan seseorang yang membuat senang kita terus. Ini waspada dari orang seperti itu. Enggak kita salah, enggak kita benar, terus ikut. Ini hati-hati. Yang sodik itu dari kata asidik. Kawan, sodik bahasa Arabnya artinya kawan. Itu diambil dari kata asidik, jujur. Jujur dari siapa? Ketika memang melihat kita keliru, sampaikan apa adanya. Nah, seperti itu. Ketika kita benar, dibenarkan, diperkuat. Hati-hati berkawan dengan orang yang tidak pernah menasihati kita. Nah, perlu diketahui bahwa orang yang seperti ini, dikhawatirkan dia pada hakikatnya berkhianat. Nah, barakallahu fiikum. Wa minha, dan dari contoh-contoh bagaimana seorang Umar bin Khattab, coba satu perkara. Tadi permasalahan warisan, yang kedua permasalahan diatnya janin. Ada lagi wa minha ma akhrajahu Syaikhan min tariqi Ibnu Shihab. An Abdillah ibn Amir ibn Rabi'ah, anna Umar kharaja ila Syam falamma ja'a sarra, suatu daerah, balaghahu anna al-waba' qad waqa'a bi Syam. Fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf anna an-nabiy alaihi salatu wasalam qala, idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqdimu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firara. Faraja Umar min Sarra. Nah, kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Ibnu Shihab dari Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah. Suatu ketika Umar bersama para sahabatnya keluar hendak menuju negeri Syam. Ketika sampai di suatu tempat yang namanya Sarra, datang khabar bahwa ternyata di negeri Syam lagi ada wabah. Ya. Ini secara ringkas. Ya, kisahnya sebenarnya lebih panjang dari ini. Ringkasnya yang di sini disebutkan adalah kemudian Abdurrahman bin Auf mengkhabarkan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, yang artinya apabila kalian mendengar ada satu wabah di suatu tempat, di suatu negeri, maka jangan kalian masuk mendekat. Nah, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, apabila kalian di adat negeri tersebut dan wabah tersebut berat, kita berada di negeri yang sudah terkena wabah, maka kita jangan keluar dari negeri tersebut. Nah, faraja Umar min Sarra, maka akhirnya Umar kembali. Di negeri Syam ternyata lagi ada wabah. Bimbingan Rasulullah SAW, kalau ada, lagi ada wabah, jangan masuk ke negeri tersebut. Kalau sudah masuk atau sudah ada di negeri tersebut terjadi wabah, jangan keluar. Ya, seperti itu ya. Nah, memang Umar bukan seorang yang bertawakal. Tawakal, insya Allah kalau sudah memang takdirnya kena, ya kena, kalau enggak kan. Nah, wah, Umar juga seorang yang paham. Seperti itu. Tapi bersempat bertanya, ada yang tahu dari antum, dari kalian tentang permasalahan ini? Maka jelaskan di sini, qala Ibnu Syihab akhbarni Salim bin Abdullah bin Umar anna Umar innaman sarafa bin nas min hadis Abdurrahman bin Auf. Sebab Umar kembali itu karena Abdurrahman bin Auf mengkhabarkan. Sebetulnya Umar awalnya enggak pengin kembali. Nah, tetapi setelah mendengar Abdurrahman bin Auf membawakan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falas. Kalau sudah kaitannya hadis, ini tempatnya. Nah, seperti itu. Ini mauqif kita pun seharusnya seperti ini. Salah. Kita sekarang mengaku salafi, ya ikuti salaf. Jadikan Al-Qur'an dan hadis di atas kepala kita. Pendapat manusia di bawah. Seperti itu. Di sini juga ada sebuah sunnah terkait dengan wabah, ya. Ini tentang penyakit menular. Nah, kata Rasulullah SAW, la adwa. Enggak ada itu penyakit menular. Seperti itu. Tapi ternyata di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyuruh kita kalau belum sampai ke negeri tersebut, ya jangan masuk. Nah, kalau sudah masuk, jangan keluar. Nah, bagaimana dengan sabda tadi Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular. Jelaskan oleh para ulama, bahwa salah satu maknanya la adwa, tidak ada penyakit menular, yaitu penyakit tersebut tidak akan menular dengan zatnya dia, tapi memang kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zatnya sendiri yang menularkan. Dari sini juga di sini ada sebuah isyarat bahwa yang namanya tawakal itu dengan mengambil sebab. Makanya kalau enggak mau kena penyakit, ya jangan masuk ke tempat yang sudah penyakit ini. Ada satu wabah, ya sudah jangan masuk ke daerah tersebut. Seperti itu. Tapi juga jangan memudaratkan yang lainnya. Kalau kita sudah terkena wabah tersebut, ya jangan memberikan ke yang lainnya. Jangan keluar, sabar sudah. Seperti itu. Nah, maka ini terkait penyakit menular, la tafrid wa la ifrat. Jangan bermudah-mudahan, tapi juga jangan terlalu panik. Nah, biasa saja, kita ambil sebab. Ini namanya tawakal yang benar seperti ini. Tiga. Tadi masalah apa? Yang pertama, warisan. Janin. Sekarang masalah wabah. Ada lagi, wa minha ma akhajal Bukhari fi sahihi. Lam yakun Umar akhada al-jizyah minal majus. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dalam sahihnya Imam Bukhari menyebutkan bahwa dahulu Umar itu tidak mengambil jizyah dari majus. Hatta syahida Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadaha min majuzi Hajar. Ada Hajar satu tempat. Sampai Abdurrahman bin Auf mempersaksikan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam ini mengambil jizyah dari orang-orang majus. Seperti itu. Akhirnya Umar merubah pendapatnya. Coba berapa? 1, 2, 3, 4. Ada yang lain-lain. Enggak berat, Umar. Seperti itu. Nah, kita akan dituntut. Anda berbicara seperti ini juga buat diri Anda, bukan antum ya. Ini Anda sekarang ngomong ini bukan untuk antum saja. Seperti itu. Ya juga buat diri Anda. Nah, dan ini penting untuk kita memiliki sikap seperti ini. Salah, keliru, cepat. Nah, bertaubat, kembali, rujuk. Nah, kalau benar, yakin memang benar-benar, harus bertahan. Nah ini la taqlid wala ifrad. Kalau benar tuh jangan ngalah. Nah, perkara-perkara yang hak jangan mau kita tanazul ngalah. Seperti itu. Satana enggak boleh melihara jenggot di pabrik anak. Ya, jangan mau ngalah. Nah, urusannya dengan Allah ini. Seperti itu. Ya, kalau ada perkara al-haq harus. Baik, hadza ba'du ma uthira 'anil khalifah ats-tsani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini sebagian dari apa-apa yang dinukil. Nah, yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Walahu mawaqif ukhra katsirah wa umatilah. Dan beliau Umar bin Khattab juga ada kondisi-kondisi yang lain yang seperti ini. Coba. Salah rujuk. Walaupun kita yakini bahwa mayoritas pendapat Umar benar. Karena orang kalau berpendapat banyak salahnya, yaitu bukan seorang alim atau seorang mujtahid. Makanya enggak boleh orang bukan seorang alim, belum sampai kepada derajat ijtihad untuk kemudian berijtihad. Akhirnya banyak salahnya. Seperti itu. Tetapi di sini seorang Umar yang tentunya mayoritas pendapatnya adalah benar, tetapi itu tadi ada pun kesalahan-kesalahan jelas dan banyak. Tapi coba Allah naikkan derajatnya tinggi, harum namanya dengan sebab ini. Al-aks bil-aks. Sudahlah, kita itu jangan menuruti ego kita, ya. Dan sebaliknya, kalau kita sudah salah, keliru, bertahan, jatuh. Nah, arifah biadillah. Kita mau kedudukan tinggi, itu kita enggak bisa membuat diri kita yang membuat-buat. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau mau tinggi derajatnya di akhirat dan di dunia, ya ikuti cara Rasul alaihi salatu wassalam. Ikuti caranya para salaf. Seperti itu. Wa hakaka ba'du mawaqif Al-Khalifah Al-Awwal Abi Bakar. Di sini akan disebutkan contoh-contoh dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. An Qabisah ibn Zu'aib qala ja'atil jaddah ila Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu litas'alahu an miratiha. Faqala Abu Bakr ma laka fi kitabila syai wa ma'alamu laki au ma laki fi kitabila syai wa ma'alamu laki fi sunnati nabila syai'an farji'i hatta as'alanna fata'alanna faqalahu Mughira ibn Syu'bah hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atah sudus faqala Abu Bakr hal ma'aka ghairuka faqama Muhammad ibn Maslama al-Ansari faqala mitla ma qala fa'anfadahu laha Abu Bakr. Masalah warisan. Memang warisan ini rumit ya, ikhwan. Kalau kita belajar warisan, itu luar biasa ya. Perhitungannya, kalau kita keliru sedikit, salah. Wah, kalau kita keliru menghukumi, keliru. Wah, kasihan akhirnya seorang yang dapat haknya, saat enggak dapat. Yang seharusnya dapat sedikit, malah dapat banyak. Seperti itu. Makanya, ilmu waris itu dalam fikih itu banyak ditulis di kitab sendiri. Ya. Ilmu waris itu bagian dari fikih salat, zakat, haji, wudu, tahara dan yang lainnya, umrah, buyu. Fikih ini biasanya satu kitab dikumpulkan semua ini. Ya. Nah, termasuk juga ada fikih. Tetapi para ulama banyak menyendirikan kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih dalam satu buku tersendiri. Kenapa? Memang urusannya fikih warisan. Nah, warisan ditulis dalam kitab tersendiri. Mengapa? Karena memang warisan ini terkait dengan hak-hak orang, banyak hak. Masalahnya sensitif dan juga hitungannya enggak main-main. Di sini ada sebuah himbauan sebetulnya. Ya, ana lupa persisnya bagaimana. Datang seorang kepada Ali bin Abi Thalib, menceritakan seorang meninggalkan kerabatnya ini dan itu. Ana lupa persisnya, tapi kisahnya kurang lebih seperti itu. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, pulang dapatkan sekian, pulang dapatkan sekian, pulang dapatkan sekian. Syahidnya di sini, ilmu waris ini ilmu syar'i. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan waris, ya, itu juga bagian dari ilmu syar'i. Berarti permasalahan hitungan itu juga bisa masuk ke dalam ilmu syar'i. Sehingga, nah ini himbauan bagi kita orang tua, anak-anak kita itu ya sudah tauhid, akidah, sholat yang ini jelas sudah. Tapi jangan lupa, ilmu syar'i itu juga banyak, diantaranya masalah warisan. Anak-anak kita itu jangan disepelekan masalah matematikanya. Nah, itu Ali bin Abi Thalib, memang dia memutuskan itu gak tahu hitungannya. Nah, kita pun dituntut untuk belajar. Sehingga jangan kemudian ada yang wah ini matematika terlalu berat, sebentar, udah sabar. Kita ini juga gak ingin membebankan anak-anak kita dengan pelajaran matematika yang tidak ada kebutuhannya dari syar'i. Tapi coba sekarang, kita punya anak-anak, nanti kalau besar akan menjadi orang tua, akan mengajarkan. Ini yang pertama. Kita juga punya anak-anak atau kita diri kita sendiri mungkin nanti akan berhadapan dengan permasalahan-permasalahan zakat. Zakat ini permainannya juga bagiannya hitungannya apa? Persentase. Matematika lagi. Ilmu waris itu FPB KPK, apalagi perkalian, pembagian, tambah-tambahan dan pengurangan. Itu sudah harus mungkin. FPB KPK, orang enggak menguasai ini sekarang gak paham ilmu waris. Gak akan bisa. Kita dulu belajar di Yaman. Ini orang Yaman yang belajar. Sampai kata dulu ya pengajarnya ya si Abdullah Mar'i ya. Sekarang khalas. Seperti itu. Oh Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari sudah mengatakan jelas terhadap Abdullah Bukhari ya khalas. Tapi ini anak kita dulu. Awal membaca kitab kita belajar ilmu warisan, miras, faraid. Udah sehalaman, dua halaman, tiga halaman, sampai katanya ini anak ada keluhan. Awal sehalaman, dua halaman, tiga halaman, lama-lama ya Syekh ini kayak menjadi seolah-olah ini bahasa planet ini. Bukan karena bahasanya kota-kota, tapi sudah masalah hitung-hitungan. Bingung akhirnya. Nah, sehingga penting masalah waris ini untuk kita jangan bermudah-mudahan terhadap matematika. Seperti itu. Kisahnya dari sini, ada datang seorang nenek-nenek kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian bertanya tentang bagiannya. Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada sang nenek ini, kamu ini tidak ada bagiannya dalam kitab Allah. Di Al-Quran tidak ada. Dan aku juga tidak mengetahui ada seorang nenek mendapatkan bagian dari warisan dalam hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Maka engkau pulang dulu. Sampai aku bertanya kepada manusia, kepada para sahabat yang lain. Nah ini tidak takalluf Abu Bakar Siddiq. Apa adanya? Nah, beliau seorang mujtahid, seorang alim, memiliki hak untuk berijtihad. Ditanya tentang bagiannya nenek, aku nggak tahu di kitab Al-Quran ini nggak ada. Dalam hadis aku juga sepengetahuanku, aku belum pernah mendengar dari Rasulullah SAW. Ini enak kan ya? Kamu pulang dulu, anak mau bertanya. Wah, ini seperti ini. Kalau masih belum jelas. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq bertanya kepada para sahabat yang lainnya atau kepada manusia atau kaum muslimin yang ada ketika itu. Maka faqala al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Aku hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasusnya seperti ini dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bagian kepada nenek itu 1/6." Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, hal ma'aka ghairuka, bukan untuk kemudian tidak memerincai khabarnya Mughirah, tapi dalam rangka memperjelas. Bertanya, apakah selain engkau juga ada yang memperasakan seperti ini? Maka bangun Muhammad ibn Maslamah al-Ansari untuk kemudian mengatakan seperti Mughirah bin Syu'bah, yaitu jatahnya seorang nenek itu ada, jatahnya itu 1/6 seperti itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bergegas, enggak menunggu lama-lama, langsung memberlakukan kepada nenek tadi itu jatahnya 1/6. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antum tahu? Disebut oleh para ulama, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ini orang yang paling banyak menghabiskan hidupnya bersama Rasulullah SAW. Antum kalau baca hadis, karena Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar Siddiq, Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq, bersama Umar, Abu Bakar wa Umar. Nah, Abu Bakar Umar ini orang yang paling sering bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, tapi itu tidak mentang-mentang. Mulai awal Islam, terus Abu Bakar Siddiq bersama Rasul, hijrah bersama Rasul, di Madinah bersama Rasul, wa putrinya dinikahin Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, kemana-mana seringnya bersama Abu Bakar dan Umar. Tapi ada ilmu yang terluput. Seperti itu. Lah apalagi kita. Apalagi ana. Nah. Dan kita semuanya antum juga. Sehingga jangan ragu-ragu ketika kita salah untuk kita cepat kembali. Hakadha natabayyan min hadzal isti'rad as-sarih li nusus ahli al-ilm mawaqifahum fi mukhtalifat atau fi mukhtalifil usul tilkan nusus allati yas'ubu ihsa'uha natabayyan annal ummata ma zalat walan tazal muttafiq ala sunnah an-nabawiyah yajibu an yakuna laha maqam ma'lum fi bain ahkam. Maka dari sini jelas bagi kita dari contoh nukilan-nukilan kecil ini, nas-nas dari kalangan ahli ilmu, dari para ulama, dan bagaimana sikap-sikap mereka dari generasi ke generasi. Nah, awal sebenarnya Imam Syafi'i, sekarang Umar, Abu Bakar, di zaman sekarang pun Syekh Mubil, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin. Antum tahu bermasyekh Syekh Al-Utsaimin. Dan biasakan ya, ikhwan. Kok enaknya ya orang itu kok. Syekh Al-Utsaimin menulis sebuah kitab, Qawaidul Muslim, tentang asma wa sifat. Ya. Memakai ibarat tasybih. Kemudian Syekh Utsaimin dalam beberapa waktu berikutnya mensyarah kitab ini sendiri sembari mengatakan, dahulu ibaratnya aku tulis dengan tasybih, ini ternyata ibarat yang kurang tepat ternyata. Beliau sendiri yang menjelaskan, nah, yang betul ternyata setelah aku melihat lagi setelah ibarat yang tepat adalah tamsil. Seperti itu. Syekh Utsaimin juga ketika permasalahan ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh beliau ma'iyah dzatiyah. Ya, kebersamaan Allah itu ya dengan zatnya juga. Kemudian dibantah. Coba perhatikan. Dibantah oleh para ulama yang lainnya. Bukan kemudian ulama yang lainnya membenci Syekh Utsaimin. Tidak. Ini memang sikap seorang muslim seperti ini biasa. Ketika ada kekeliruan, kekeliruan tersebut sudah menyebar. Karena ini tulisan. Tulisan, risalah, ditulis, sudah menyebar. Ketika ada ulama yang lain melihat ini keliru, dibantah dengan tulisan juga. Nah, oleh Syekh At-Tuwaijiri. Kemudian juga oleh Syekh bin Baz. Syekh Utsaimin mendapatkan bantahan ini, membaca, gak repot-repot. Mengakui tarojo dari permasalahan ma'iyah dzatiyah seperti itu, sehingga bantah membantah ketika terkait dengan permasalahan yang sudah tersebar ini biasa. Yang penting tetap dengan ihtiram. Kekeliruan itu tidak boleh dibiarkan, tetapi apabila kekeliruan tersebut bersumber dari seorang salafi yang dikenal bagus manhajnya, akidahnya, akhlaknya, maka ini tetap dijaga kehormatannya. Nah, adapun kekeliruannya, namanya keliruan tetap, namanya keliru salah, salah. Nah, ditolak, tolak. Seperti itu. Tetapi kalau orangnya dikenal dengan orang yang baik, maka tetap jaga kehormatan. Syekh Utsaimin biasa. Tadi bantah, ternyata salah. Taroju. Nah, dan ini yang memang seharusnya kita ikuti juga. Maka, kata Al-Mu'allif di sini, ini nas-nas yang menunjukkan bahwa umat Islam senantiasa dari dahulu sampai sekarang itu sepakat. Bahwa sunnah nabawiyah itu harus memiliki tempat yang diketahui, artinya tempat yang maklum, ma'ruf. Dalam permasalahan bahwa sunnah ini sebagai penjelas dari hukum-hukum agama. Wa anna hujjatun qa'imatun binafsiha. Ya, sunnah itu hujjah dengan sendirinya, enggak perlu ada Al-Qur'an. Sunnah bersendirian itu sudah menjadi hujjah. Nah, sebagaimana Al-Qur'an pun jadi hujjah, begitu pula dengan sunnah. Wa annahu yajibu ruju' ilaiha. Dan sunnah ini kita wajib untuk kembali kepadanya. Idzalam yarid bihal kitab. Apabila dalam Al-Qur'an tidak ada hal yang menjelaskan tentang hal ini. Hadhihi min nahiyah. Ini dari satu sisi. Wa min nahiyatin ukhra, annaha bayanun lil Qur'an wa tafsirun lahu wa mufassilatun ma ujmila fihi. Dari sisi yang lain, as-sunnah itu sebagai penjelas Al-Qur'an, sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dan ini sudah lewat contoh-contohnya bersama kita ya. Siapa yang bisa menyebutkan bahwa as-sunnah itu sebagai penjelas atau tafsir dari Al-Qur'an? Hah? Contohnya Abu Isa. Enggak, nah. Dan pertanyaannya adalah siapa yang bisa memberikan misal, contoh bahwa Al-Quran itu sebagai penjelas, sebagai tafsir dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Hah? Abu Salim. Oh, nah Abu Salim tadi anda melihat kayaknya ada. Ainahu amaujudun huwa. Abu Salim ada? Ainah, fadal ya Abu Salim. Contoh sunnah sebagai tafsir dari Al-Quran, dari sebagai penjelas. Nah, baik. Sebentar. Abu Yahya. Permasalahan zakat ya. Secara umum, nah, ahsanta barakallahu fiik. Dalam Al-Qur'an banyak jelas tentang zakat. Hah? Aqimus shalah wa atuz zakat. Tapi rinciannya bagaimana? Zakat apa saja? Emas, perak 2,5%, kemudian zakatul bahaim, hewan ternak. Kalau kambing itu 40 satu ekor, kalau unta 5 ekor satu kambing. Ini ada dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, ini sebagai penjelas, sebagai bayan. Sebagai tafsir. Nah, Abu Asma. Atau tadi sebagai penjelas. Sekarang sebagai tafsirnya. Al-Quran berkata seperti ini, zahirnya. Tapi ternyata maksudnya itu dijelaskan dalam Al-Quran. Apa? Dalam As-Sunnah. Tadi kan angkat tangan. Nah, sekarang saya kasih kesempatan. Nah. Abu Reza, sudah antum tadi angkat tangan. Oh, angkat tangan. Salat ya. Sabah kau kau biha Abu Yahya. Enam ya Abu Latifa. Apa itu? Enam. Aula mas tumun nisa. Enam. Ayat yang menjelaskan tentang tayamum in lam tajidu ma'an Aw jahadun min ghaitin aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Ya. Kalau datang habis junub atau tidak dapat air atau lamastumun nisa, ini kalau letter leg-nya bersentuhan dengan perempuan, ya, kalau enggak dapat air suruh tayamum. Tetapi dijelaskan dalam sunnah, walaupun sebenarnya dari sahabat Ibnu Abbas. Atau bisa dari sunnah fi'liyah. Nah, bahwa yang dimaksud dengan mula masa adalah al-jima'. Nah, tapi ada yang lebih jelas dari sunnah. Contohnya sudah saya sampaikan di sini. Nah, ada yang masih ingat? Abu Qanita. Aynam ahsan tabarak. Tentang masalah puasa. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai seorang sahabat sempat memahami secara dari sisi bahasa Arabnya. Makan, minum, silahkan dah. Sampai jelas benang putih atas benang hitam. Masukkan ke bantal dua benang ini. Malam hari bangun lihat, kelihatan enggak? Sudah jelas enggak? Belum. Lihat lagi, sudah jelas? Belum. Sampai jelas, oh ini warna putih, warna hitam, baru berhenti dari makan minum. Sampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud bukan benang putih dan hitam. Tapi benang putih di sini apa? Fajar. Dan benang hitam adalah kegelapan malam. Nah, ini tafsir. Seperti itu. Begitu juga. Contoh lain. Sudah pernah sebutkan juga ini. Nah, sebagai tafsir. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin bizulmin. Nah. Ini Rasulullah yang menjelaskan, mentafsirkan walaupun dengan ayat yang lain. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam yang tafsirkan. Siapa kata para sahabat, ayyuna lam yazlim nafsahu ya Rasulullah. Ketika turun ayat, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, sedikit kezaliman pun, sebuah kezaliman pun, mereka itulah yang mendapatkan jaminan keamanan di akhirat. Dan mereka itulah mendapat orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kata para sahabatnya, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan sebuah kezaliman pun. Ayyuna lam yadlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Kemudian Rasulullah SAW jelaskan, tafsirkan. Tafsirnya kezaliman di sini adalah apa? Ucapannya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun. Ini sunnah. Nah, coba bisa dibayangkan kalau enggak ada sunnah, itu gimana itu orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Qur'an itu? Hah? Mau puasa bagaimana dia? Jam berapa dia mau selesai dari makan minumnya? Mau ngikuti benang putih, benang hitam? Sekarang sudah pakai lampu banyak. Mau gimana? Nah, ini yang enggak habis pikir, kok masih orang ini seperti itu, enggak, maaf ini, kok bodohnya dipelihara gitu. Yang ahli sunnah ini yang orangnya cerdas. Hayatun ya ikhwan, ini kedudukan as-sunnah. Wa mufassilah, dan sebagai pentafsir yang merinci apa-apa yang di dalam Al-Quran disebutkan secara mujmal. Wa hadhihi al-ma'ani kulluha mahallu ijma' 'inda man yuhtaddu bi aqwalihim. Katanya al-mu'allif di sini, ini makna ini bahwa Al-Qur'an atau As-Sunnah sebagai penjelas, sebagai tafsir, sebagai perinci, ini semuanya itu bil ijma'. Di sisi siapa? Orang-orang yang memang teranggap ucapannya. Jadi kita tahu di sini bahwa orang-orang, siapa itu, majelis tafsir Al-Quran, ya, seperti itu, yang mencukupkan dengan as-sunnah, ini enggak teranggap. Rafidah enggak teranggap. Nah, seperti itu. Sebagian khawarij enggak teranggap. Jadi, antum tahu yang namanya ijma itu enggak melulu semua harus tidak. Tapi cukup dengan para ulama. itu sudah dicukup, sudah dianggap ijma, ijma'ul ummah, itu cukup dengan para ulamanya. Seperti itu. Wala na'lam ahadan syadza an hadhihi alqa'idah illa zanadiqah wa ghulatur rafidah alladzina la yata'assar ijma' bi mukhalafatihim. Untuk perhatikan ini. Hah? Orang yang tidak menganggap sunnah itu disebut oleh Syekh di sini oleh apa? Kata Syekh di sini, dan kami tidak mengetahui ada seseorang yang nyeleneh dari kaidah ini kecuali zanadiqah. Berarti orang-orang yang tidak mau memakai as-sunnah sebagai patokannya, mencukupkan dengan zahirnya Al-Qur'an. Karena kalau mencukupkan Al-Qur'an secara jujur, secara sempurna, ya pasti pakai sunnah, kan gitu? Ya kan? Nah, ini disebut dengan zanadiqah, zindik. Nah, bang zindik. Dan orang yang menolak sunnah itu kafir. Nah, wa ghulatur rafidah. Ini jelas, kalau rafidah jelas. Yang pada hakikatnya ijma ini tidak terpengaruh dengan penyelisihan orang-orang itu tadi. Ya jelas memang. As-sunnah itu sebagai penjelas Al-Qur'an, tidak ada yang mengingkari. Seperti itu. Bal la yustasyarun in hadaru wa la yusal anhum idza ghabu li'annahum faraku jama'atal muslimin wa nabadzuhum wa taba'u ghaira sabil mu'minin. Bahkan kata saya di sini, jangan mereka itu dimintai pendapatnya. Kalau ada orang-orang seperti ini, jangan dimintai pendapatnya. Nah, kalau mereka enggak ada, jangan ditanya ke mereka, jangan didatangi untuk bertanya. Nah, karena mereka pada hakikatnya apa? Faraku jama'atul muslimin. Nah, antum tahu mufarikal jama'ah? Hah? Ini orang-orang yang berhak dibunuh pada hukum asalnya dari si syari'i. Walaupun yang melakukannya adalah para pemimpin. Rafidhah. Kufar. Orang kafir. Orang yang menyelisih sunnah. Mengingkari sunnah. Kafir. Orang yang kafir. Murtad. Apa? Man baddala dinahu faqtulu. Barang siapa yang keluar dari agamanya, murtad, hendaklah dibunuh. Walaupun ya bukan kita. Tapi para pemimpin ini tugasnya pemerintah. Sebab ini kita di sini berbicara hanya di sisi syar'inya, tapi kenyataannya jangan sembarangan. Nah, bisa kita yang dibunuh. Dan mereka orang-orang yang mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin. Ya ini siapa? Orang mukmin yang pertama kali siapa? Para sahabat. Bima waqifihim al-ada'iyah di ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sikap-sikap mereka yang memusuhi para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam. Dalikal mawqif allazi adda ila raddi ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masdar tsani li tashri' al-islami bi da'wa annaha riwayatu qaumin kafirin. Wa min bab darrir ramat fil uyun. Kata ya Syekh di sini, ini Syekh mulai artinya dalam saya keras, sudah keras, marah. Kenapa? Karena kondisi, posisi seperti ini, menolak sunnah seperti ini, yang menyebabkan, yang menjerumuskan untuk akhirnya menyampaikan kepada penolakan hadis Rasulullah SAW, yang di mana hadis adalah sumber syariat yang kedua. Seperti itu. Yang kedua bukan dari sisi urutan ya. Bukan. Ada sisi urutan, enggak ada bedanya antara Al-Qur'an dengan sunnah. Artinya kita Al-Qur'an dulu, setelah itu baru sunnah, enggak. Yang kedua di sini artinya ini ada sumber pertama itu Al-Qur'an, ada juga hadis, seperti itu. Tapi kalau dari sisi kita mengamalkan Al-Qur'an dulu, kalau enggak ada baru sunnah, bukan seperti itu. Nah, kata Syekh di sini, dengan klaim mereka bahwa riwayat-riwayat ini diriwayatkan dari orang-orang kafir, Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Dengan itu menolak sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ini mimbab dari ramat fil uyur. Ini suruh apa namanya zar ramat fil uyun, artinya penyakit di ramat ini kalau orang sakit mata ya, ini namanya ramat. Nah, tahu orang kalau sudah kena ramat gimana? Bisa ngelihatnya na, kan enggak? Hah? Seperti itu ya. Sama mereka, sudah jelas sebetulnya, tapi matanya ya maaf saja, matanya sih normal, tapi mata hatinya ini yang error. La ta'mal absar walakin ta'ma al-qulub allati fi sudur. Pada akhirnya bukan buta matanya, tapi yang buta adalah mata hati. Nah, dengan mengatakan qalu nahnu na'mal bil Qur'an wa naqtasiru alaihi. Mereka mengatakan kami ini beramal dengan Al-Qur'an dan mencukupkan dengan Al-Qur'an. Wa hadza kalamun la yantali ala ulin nuha min tullabil ilm wa ahli iman. Kata Syekh di sini ini ucapan enggak tullabul ilm aja. Nah, apalagi ulama. Ini sudah enggak masuk ucapan seperti ini. Sunnah dihilangkan. Oh, dia terus mau bagaimana beramal cukup dengan Al-Qur'an. Seperti itu. Dan tamakut pada hakikatnya. Ya kan? Perbuatannya dengan keyakinannya itu bertolak belakang. Ya tadi itu, mereka ternyata berpuasa ya seperti kaum muslimin. Nah, mereka sholat ya sama, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Padahal enggak ada di Al-Qur'an. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi di sini ya, emang akhirnya ya, ikhwan. Kita ini alhamdulillah ya, banyak bersyukur kepada Allah. Seperti ini. Kita apabila melihat firqah-firqah yang menyimpang, ini membuat kita pertama memang prihatin, tapi di satu sisi membuat kita ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi taufik kepada kita terhadap mengenal sunnah ini. Coba masing-masing dari kita sebelum mengenal sunnah ini, betul-betul enggak tahu yang namanya sunnah itu. Blank. Anak pertama kali ngelihat orang-orang seperti ini, orang ini apa ini? Nah, hidayah yang akhirnya hidayah ini mahal. Coba lihat. Kita di negeri Indonesia, ya alhamdulillah sekarang kita mengenal sunnah di Indonesia. Yang notabene sebetulnya kalau mau dibandingkan secara keumuman masyarakat Indonesia, ternyata masih Allah berikan. Coba sih berapa persen kita ini dibanding masyarakat Indonesia? Salaf ini berapa persen? Sedikit. Alhamdulillah Allah masukkan kita ke dalam golongan ini. Kan nikmat yang luar biasa. Di Mamlakatul Arabiyah Saudiyah, negerinya para ulama, masyarakatnya rata-rata ahli sunnah. Ternyata ada khawarijnya, ada yang sufinya, ada yang teorinya mereka itu seharusnya lebih dekat dengan hidayah. Mereka lebih dekat dengan hidayah. Kita di sini enggak ada ulama. Alhamdulillah Allah beri kita taufik dan hidayah. Nah, ada salah seorang ikhwan datang kepada ana, "Ustaz, memang hidayah ini mahal ya. Ana punya paman kerja lama di Saudi. Lama sekali. Ya, sekarang masih awam. Ada paman ana satu lagi di Amerika kerjanya. Allah berikan taufik sunnah, dia kembali ke Indonesia sudah tepat." Hidayah ikhwan mahal hidayah. Jangan kemudian kita hilangkan hidayah ini dengan sebuah perbuatan. Bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Dan Allah masih sampai detik ini. Mudah-mudahan Allah teruskan sampai kita meninggal. Masih dipilih di negeri Indonesia ini kita menjadi bagian dari ahli sunnah salafinya. Ini seharusnya menambah syukur kita. Seperti itu. Enggak ada waktu untuk kemudian kita ini banyak berselisih, banyak untuk kemudian bertahan pada hal-hal yang keliru. Sudah ya, mahal ini mahal, nikmat ini mahal sekali. Pertahankan. Kalau tahu itu keliru sudah tinggalkan. Tahu itu haram, jangan dilakukan sudah. Kalau di tempat kerjanya memang di situ enggak bisa kira-kira mempertahankan yang halal untuk melakukan suatu kewajiban, harus kemudian melakukan pelanggaran. Ya ikhwan, tolong. Ini nikmat yang susah. Nah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Akhirnya kembalinya kepada tauhid. Di sini kita merasakan, ya, setelah membaca, mendengar berita sana dan sini, bahwa kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa karena kita banyak belajar, banyak membuka buku, kan? Jangan. Nah, ini nikmat satu-satunya dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukur. Baik, kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Ada sebuah pertanyaan, atau bukan pertanyaan, dari salah seorang ikhwan kita. Terkait dengan kondisi kita di sini sekarang. Nana sudah sempat ditanya juga ini di salah satu di majelis yang lain. Terkait dengan kondisi sekarang maraknya penculikan anak, ya. Seperti itu. Maka yang pertama, ikhwan, terkait dengan kondisi ini, saya nasihatkan kepada anak pribadi dan antum semuanya. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memang berfirman dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri-diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Maka kalau sudah namanya diri dan keluarga, itu mencakup penjagaan jasad dan juga penjagaan rohani. Khabar sudah memang dari orang-orang yang sikoh, ya, tentang terkait permasalahan ini memang benar. Bukankah seperti itu? Ya, di beberapa tempat. Maka ya jangan kita konyol. Ya, jangan kita menunggu terjadi pada anak-anak kita, walayyadzubillah. Kita sangat tidak berharap. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dan anak-anak kita dari kejelekan ini. Nah, sehingga infadlikum, untuk kita lebih waspada dan berhati-hati untuk mengawasi anak-anak kita. Apalagi dalam kondisi yang memang seperti ini, maka ditingkatkan kewaspadaannya. Nah, yang berikutnya, ikhwan, walaupun kewaspadaan ini benar dan harus, tapi juga jangan lupa bahwa ketika kita butuh untuk menjaga anak-anak kita, lebih memproteksi anak-anak kita di rumah atau yang lainnya, maka ketika keberadaan anak di rumah ini, tolong juga untuk dijaga hatinya. Jangan diberi fasilitas-fasilitas yang di situ ada mukhalafah syar'i. Nah, yang memudaratkan keimanan anak-anak kita, atau hati-hati dari anak-anak kita. Karena anak kecil itu hatinya itu ibaratnya seperti bejana yang masih kosong. Mudah sekali untuk diisi apa saja. Ketika diisi dengan kebaikan, diharapkan kebaikan itu yang akan nempel. Nah, tapi ketika diisi dengan sesuatu yang negatif, susah untuk menghilangnya. Ayo, ada yang masih lupa dengan lagu Balonku Ada Lima? Masih ingat kan nadanya? Nah, ini mau kita hilangkan nada ini, bisa? Ingat. Ini kejelekan. Ya, alhamdulillah ya, kita alhamdulillah masih diberi taufik mengenal dakwah ini sudah kita tinggalkan. Tapi hati ini, coba dengar musik yang senang dangdutan dulunya. Subhanallah, kita hidup pas di ada musik langsung deret ingat. Aduh, sakit hati. Nah, ini. Sehingga ketika anak-anak yang masih kecil ini diisi dengan hal yang positif, nah diharapkan yang positif terus, nanti sudah besar pun ya masih ingat. Hal yang positif ini. Sehingga proteksi kita terhadap anak-anak kita itu bukan hanya dari sisi jasad. Terus sekarang tolong anak himbau untuk lebih berhati-hati mengawasi anak-anaknya. Nah, tetapi juga jangan hanya sekedar proteksi dari sisi jasad, tapi juga dari sisi hatinya. Nah, lagu-lagu, berfoto-fotoan dan yang lainnya, belum lagi komik-komik atau apa. Nah, jangan diberi fasilitas-fasilitas yang bisa merusak hati anak-anak. Sehingga infatulikum hari ini untuk lebih dicermati. Yang kira-kira naik sepeda juga. Anak juga khawatir kalau memang kondisinya benar, dan memang benar ya. Kalau memang dibutuhkan, dikhawatirkan, ya sudah sementara diantar dahulu. Nah, dijemput. Jangan dibiarkan naik sepeda sendirian. Kalau memang di tempatnya dirasa mengkhawatirkan. Seperti itu. Tapi ya juga jangan terlalu panik. Anak diberi pemahaman tidak ada masalah, bagus. Sampaikan kepada anak dengan bahasa-bahasa yang mereka mudah pahami, bukan dengan dalam rangka bahasa-bahasa membuat mereka panik. Nah, beritahu, tidak ada masalah, mereka pun perlu untuk tahu. Nah, jangan hati-hati dengan orang yang tidak dikenal, seperti itu, menghindar. Ya, untuk kemudian kalau ada yang mengajak, memberi atau sesuatu, jangan mau. Seperti itu. Kalau mereka maksa, suruh teriak. Tapi dengan bahasa-bahasa yang membuat mereka yang penting paham. Yang itu mereka pun juga ikut waspada. Seperti itu. Tapi jangan kemudian panik atau berlebihan. Tidak. Baik. Apa hukumnya jika kita membicarakan kebaikan atau amal yang kita lakukan dengan tujuan memotivasi orang lain? Tinggal dilihat. Nah, kalau memang dibutuhkan dan tidak dikhawatirkan ada rasa ujub dari diri kita, ya, pertama memang dibutuhkan. Kemudian tidak dikhawatirkan ada rasa ujub tinggi, insya Allah yang seperti ini tidak mengapa. Nah, beberapa masyayikh, bahkan beberapa para ulama menyebutkan tentang kondisi dirinya ketika dahulu. Nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan bagaimana beliau ketika belajar di sisi Syekh Muhammad Aman Al-Jan. Mu'alif ini adalah salah seorang guru dari Syekhuna Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, beliau menceritakan bagaimana dahulu beliau belajar di sisi para ulama. Bahkan Syekh Muhammad Aman Al-Jami ini juga luar biasa memang para ulama rahimahumullah. Yang datang ke halaqahnya ketika itu enggak ada. Padahal kita ini kadang kalau dengar cerita-cerita seperti ini ya tapi sudah apa namanya? Sudah takdir memang ya, memang bukan takdirnya gitu. Kadang itu getun gitu ya, orang Jawa bilangnya getun. Tahu ya? Apa getun nih? Hah? Misalnya, tuh, kok kita ini artinya coba kalau Syekh itu ada di tempat kita gitu. Ini Syekh Muhammad Aman Al-Jami dalam beberapa halakonya enggak ada yang menghadiri kecuali Syekh Abdul Al-Bukhari. Satu orang di Masjid An-Nabawi. Dia seorang alim kabir. Seorang ulama yang besar. Seperti itu. Nah, itu ketunya orang yang di sana kok enggak mau manfaatkan gitu. Coba kalau ada di jalan gitu ya. Nah, ya tapi sudah, nah memang bukan rezekinya kita, memang kita syukuri yang ada pada kita. Syekh bin Baz. Halakohnya dahari. Cuma berapa orang bisa dihitung dengan hari. Berbeda dengan ketika itu ahlakunya Safar al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq, dan yang lainnya. Wah, yang hadir ribuan. Luar biasa, ratusan banyak. Seperti itu. Nah, ada Syekh bin Baz di sini gimana? Nah, ini Syekh Abdullah Bukhari cerita. Nah, bagaimana hirsnya beliau. Wah, juga Syekh Muhammad Aman al-Jami, kata Syekh Abdullah Bukhari, anak mendengar langsung kisah dari beliau, enggak peduli, mau satu, dua, tiga yang datang, mau banyak, kata Syekh Abdullah Bukhari, mengajar tetap, seolah-olah yang hadir banyak, artinya tetap bersemangat memberikan faedah. Intinya di sini ya tinggal dilihat kondisinya. Kalau memang dibutuhkan, tidak ada rasa khawatir, ada ujub, ya insya Allah tidak masalah. Bagaimana kedudukan orang yang berdakwah dengan memasang tarif? Apakah ia mendapat pahala atas faedah yang diberikannya? Masang tarif. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam saja, in ajriya illa ala Allah. Banyak ayat mengatakan, katanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ajarku, pahalaku, bagianku, itu Allah yang ada dai masang tarif. Nah, apa faedah yang dia bisa berikan? Anda bisa meyakini insya Allah kemungkinan besarnya sudah 99 ini bukan dai ahli sunnah. Nah, dai pasang tarif. Berarti kalau enggak segitu enggak mau dakwah. Tarifnya berapa? 1 juta. Ustaz, tapi dananya cuma ada 500 ribu. Wah, mahal dakwah ini. Ini dai seperti apa yang seperti ini? Apakah dia mendapat pahala atas faedah yang mau, apa yang mau dia berikan? Nah, model dai pasang tarif seperti ini. Nah, dakwah itu ibadah. Nah, taklim sambil dagang, apakah akan mengurangi pahala dalam thalabul ilm? Maksudnya taklim sambil dagang bagaimana ini? Ada taklim pas kegiatan taklimnya dagang di luar sambil dengarkan atau ikut masuk? Nah, ini dirinya. Kalau ikut masuk setelah selesai kegiatan taklim kemudian dagang, ya ini alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Taklim tetap tujuan utamanya. Kalau yang dimaksud sambil dagang, dia taklim tapi juga berdagang, artinya dalam halaqah taklimnya dia semangat ikut, selesai kemudian dia ada, ini enggak ada masalah. Silakan. Ya memang kita juga butuh duit. Seperti itu. Tapi kalau taklimnya di luar, ya ini mengurangi pahala? Ya iya jelas. Seperti itu. Lawang jelas hadisnya itu majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di bait, berarti di dalam masjid, min buyutillah. Nah, ini di luar. Nah, illa nazalat alaihi musakinah wa ghashiyatuhum rahmah. Nah, turun sakinah rahmah. Nah, seperti itu. Yang lain juga hadis umum maghfurin, para malaikat itu mendoakan untuk orang-orang yang datang di masjid itu umum maghfurin, bangkitlah kalian ketika selesai dalam keadaan kalian diampuni. Ini yang datang. Ada pun yang di luar, ya beda. Seperti itu. Beda dengan orang yang sakit misalnya atau ada uzur yang lainnya, dia mendengarkan lewat radio streaming, dia niatnya ingin datang tapi uzur memang. Seperti ini dia dapat pahalanya insya Allah. Nah, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau sekedar sambilan, ya bisa dikhawatirkan berkurang pahalanya. Nah, barakallahu. Apa hukum sholat di rumah dari hasil riba atau kredit? Sholat di rumah dari hasil riba. Maksudnya ini kita berkunjung ke rumah orang atau di rumah kita sendiri? Nah, ya soalnya sah tetap seperti itu. Pahalanya bagi dia tergantung pahala. Yang pertama sekarang dia ketika sholat rukun-rukunnya dipenuhi, kewajiban-kewajibannya dipenuhi, khusyuk, dan dia dapat pahala sesuai dengan apa yang dia lakukan. Adapun perkara riba atau rumah ini perkara lain lagi. Seperti itu. Nah. Sehingga hukum sholat ini maksudnya apa? Pertanyaan, kalau sah, sah. Apakah orang yang dulu telah melakukan riba kemudian telah bertaubat di akhirat kelak masih mempertanggungjawabkan perbuatannya? Yang pasti seseorang yang telah bertaubat dia akan dihapus dari dosa yang jelas. Dan orang yang bertaubat Allah akan mengampuninya, itu jelas. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang apakah dia diminta pertanggungjawaban, ya, atau ditanya? Jangankan perbuatan seperti ini, sebuah nikmat aja kita nanti akan ditanya, nikmat ini apa yang kamu lakukan dengan nikmat ini, seperti itu. Apalagi perbuatan seperti itu. Tapi karena kita telah bertaubat, ya nanti insya Allah akan ampun. Dan tergantung juga apakah kita ini termasuk bagian dari orang yang ditandih masuk dalam jannah tanpa azab atau tanpa hisab, ataukah kita masuk dalam hisab yang yasir. Hisab yang yakin itu hanya sekedar ditanya, sudah. Sekedar ditunjukkan, ini loh perbuatanmu. Seperti itu, tanpa diminta tanya yang lainnya. Nah, atau yang lain. Nah, intinya orang yang sudah bertobat selesai. At-taubah tajubbu ma qabla. Taubah itu menghapuskan, mengkubur dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, baru. Apa makna sedekah dan jenisnya? Dari satu hadis, kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Maka perbanyaklah kalian bersedekah. Inni ra'aitu kunna aktsara ahlinna. Naam sahih. Tasaddaqna. Fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlinna. Kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Ini benar. Perintah untuk banyak bersedekah kaum wanita, ini benar. Makna sedekah apa? Ya sedekah. Sedekah artinya suatu ibadah yang berkaitan dengan mal, harta secara umum dan diniatkan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Walaupun dalam hadis yang lain disebutkan bahwa sedekah bentuknya bermacam-macam. Nah, tetapi ketika di sini umumnya sudah sedekah apa saja. Dan ini himbauan bagi para wanita, kalau punya uang banyak-banyak bersedekah. Kalau ada kebutuhan silakan. Kalau kebutuhannya sudah cukup jangan beli tupperware banyak-banyak. Nah, tupperware itu bagus memang. Ya. Ya memang kita butuh kadang, tapi ya sudah secukupnya gitu. Jangan kemudian dijadikan bahan perlombaan, untuk berlomba-lomba. Fulana punya, waduh sekarang sudah nggak zamannya kalau orang nggak punya tupperware. Oh, ini bahaya. Nah, kalau punya uang ya ummahat, sedekahkan. Nah, karena perempuan itu penghuni neraka, kebanyakan mayoritas penghuni neraka perempuan. Butuh, ya beli, gak ada masalah, silahkan selama itu halal. Nah, tapi kalau sudah cukup, ya sudah. Banyak bersedekah sisanya. Itu ma'had kita yang di MA, yang di TM itu, antum gak usah tanya kebutuhan apa, sudah sumbangkan, itu butuh itu sekarang. Ya berbeda. Nah, seperti itu. Nah, gak usah nunggu ada pengumuman, ya ikhwan. Nah, ini himbauan dari pengurus. Antumnya sebagai pelaku, sebagai yang butuh terhadap pahala ini, ummahat juga ya. Ummahat. Mau arisan hukumnya boleh, boleh. Tapi kalau kira-kira arisan itu kebanyakan ya. Arisannya hasilnya buat apa? Sedekah. Ah ini. Ayo arisan 500 ribuan. Nanti yang anu buat apa? Buat pondok. Coba ummahat buat arisan seperti itu gitu loh. Tapi intinya arisan gak ada masalah. Tapi ini himbauan saja. Punya uang itu selesai kebutuhan cukup ya, kalau bisa ada kelebihan disedekahkan. Sehingga intinya sedekah secara umum. Nah, jika bersedekah dengan materi, nah dengan materi uang, sedangkan uang itu adalah pemberian dari suami, uang belanja bulanan, apakah sedekah tersebut milik suami atau milik istri? Sebentar nih, kalau itu uang dari istri, uang dari suami untuk belanja bulanan, ya maka harus disampaikan dulu kepada suami, karena itu pada ikatnya uang suami, amanahnya untuk belanja kebutuhan rumah, seperti itu. Jika ada kelebihan, ya sampaikan dahulu. Kemudian suaminya ridho, sedekahkan. Maka apakah milik suami dan milik istri? Insya Allah dua-duanya dapat pahala. Belum perbuatan baik. Seperti itu. Tapi kalau memang ini benar uang suaminya, dari suaminya. Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Makanan minas shawab, fainul rahdan. Pemakanan minal khata' famini wa minas syaitan. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.